إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita di sini bisa hadir mengikuti kajian yang sebelumnya dengan mudahnya kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan lebih dari itu, Allah juga masih memperkenankan kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban, yakni tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang saleh, yang mana mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, warzuqna qiyamahu wa siyamahu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan mudahkanlah kepada kami untuk mengamalkan siamnya dan qiyamul lailnya. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu, kita menyebutkan beberapa benda, baik itu benda-benda suci ataupun benda-benda najis, yang penting untuk kita sebutkan. Karena, barakallahu fikum, kebanyakan dari benda-benda tersebut sangat sering kita dapati. Kemudian yang terakhir kita sebutkan adalah tentang air madzi. Air madzi, ma'ul madzi, yaitu air yang keluar dari kemaluan, yang mana keluarnya ini tanpa dirasa. Keluarnya ini tanpa dirasa. Dan keluarnya adalah ketika seseorang membayangkan hubungan atau dia barakallahu fikum hendak melakukannya. Dan ini merupakan najasah, termasuk dari benda najis yang kadang kita agak sulit untuk terhindar darinya. Barakallahu fikum. Karena dia keluar tanpa terasa. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk membahas tentang ini. Barakallahu fikum. Walaupun hal ini adalah sesuatu yang mungkin malu untuk disebutkan. Sebagaimana hal ini terjadi kepada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan an yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Saya ini adalah seseorang yang madza, seseorang yang banyak mengeluarkan madzi. Maka saya pun bertanya, saya pun memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi. Karena kalau seandainya bertanya langsung kepada Nabi, beliau malu, karena beliau adalah menantunya Nabi. Fasa'ala, kemudian orang tersebut bertanya, dan Nabi pun menjawab, fatawadda' waqsil zakaraka. Apabila keluar benda tersebut, maka berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Dan disebutkan oleh para ulama, bukan hanya sebatas kemaluannya saja, tapi bijinya juga dibasuh. Dibasuh. Barakallahu fikum. Kemudian, itu cara bersuci dari, barakallahu fikum, bersuci dari al-madzi apabila keluar. Membasuh semuanya, begitu juga bijinya, kemudian dia berwudu setelah itu. Itu cara menghilangkan hadatnya. Nah, adapun apabila ada pakaian yang terkena madzi, barakallahu fikum, celana atau yang lainnya, maka cara mensucikannya lebih mudah daripada terkena benda-benda najis yang lainnya. Dikarenakan hal ini sering didapati, barakallahu fikum, terutama bagi pemuda, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariat ini memberikan kemudahan bagi kaum muslimin cara mensucikan pakaian yang terkena air tersebut. Sebagaimana 6 hadits yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ina'an fakuntu uqthiru minhu al-ghusla fadhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini, barakallahu fikum, mendapati rasa berat dikarenakan benda ini, sehingga akibatnya saya banyak melakukan al-ghusl, banyak mandi. Nah, dia menganggap bahwasanya dengan ini mensucikannya harus dengan mandi, katanya awalnya seperti itu. Kemudian dia pun bertanya, menyampaikan keluhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, dan saya pun bertanya kepada beliau, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innama yujzi'uka min dzalikal wudu. Cara menghilangkan hadasnya di samping tadi hadis yang kita sebutkan dia membasuh kemaluannya, innama yujzi'uka min dzalikal wudu, cukup bagimu wudu, enggak perlu mandi. Setelah dibersihkan, cukup setelah itu engkau berwudu. Enggak harus mandi. Nah, fakultu ya Rasulullah, saya pun bertanya, wahai Rasul, kaifa idza yusibu thawbi minhu, lalu bagaimana kalau ada pakaianku yang terkena dengannya? Nah, terkena madzi tersebut, warnanya bening dan lengket. Barakallahu fikum. Beda dengan wadi. Wadi tidak lengket, tapi warnanya putih. Nah, bagaimana hal itu menimpa pakaianku atau pakaianku terkena madzi tersebut? Maka Nabi menjawab, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbak haitsu tara annahu asaba minhu. Nah, cukup bagimu engkau mengambil satu telapak tangan air. Nah, satu telapak tangan air. Kemudian engkau tuangkan atau engkau tumpahkan kepada pakaian yang terkena madzi tersebut. Gak perlu dibersihkan sampai hilang. Nah, kalau yang namanya diambil air kemudian dituangkan kan gak 100% hilang. Nah, lah. Barakallahu fikum, cukup dengan mengambil satu kaf, satu telapak tangan air, kemudian dituangkan ke pakaian yang terkena madzi tersebut. Haitsu tara annahu asaba minhu. Cukup dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini kemudahan di dalam syariat mensucikan diri dari benda madzi tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dengan menuangkan air atau menyipratkan air pada benda, pada tempat yang terkena najis, cukup dengannya cukup untuk mengangkat najis tersebut. Najis dikarenakan terkena al-madzi. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya kita akan memasuki bab yang baru. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fil aniyati wa fihi iddatu masail. Bab yang kedua yaitu tentang wadah atau bejana. Wadah apa saja? Nah, baik itu terbuat dari kulit, dari kaca, dari keramik, barakallahu fikum. Nah, baik bentuknya berbentuk kendi, berbentuk guci, atau berbentuk piring, baskom, dan yang lainnya. Wa fihi iddatu masail. Dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Al-aniyah hiya al-aw'iyah allati yuhfadhu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat min al-hadid aw min ghayrihi. Al-aniyah itu adalah jamak dari al-ina. Kata jamak dari al-ina, nam artinya adalah wadah, tempat yang dengannya seseorang bisa menyimpan air atau yang lainnya. Sama saja apakah itu terbuat dari besi atau yang lainnya, dari kulit, dari tanah liat atau yang semisalnya. Wal aslu fiha al-ibahah, hukum asal dari al-ina atau al-aniyah adalah al-ibahah, boleh dan halal. Naam. Liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa saja yang di bumi ini semuanya. Naam. Apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini, hukum asalnya adalah anugerah dan karunia untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam ayat ini mengandung sebuah kaidah jalilah yang sering kita ulang, yaitu segala hal yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah boleh dan halal. Al-ibahah dan halal. Kecuali kalau di situ ada nas di dalam syariat yang menyebutkan tentang ketidakbolehannya atau keharamannya. Barakallahu fikum. Masuk padanya al-aniyah, wadah-wadah, entah itu terbuat dari besi, keramik, kaca, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Naam, barakallahu fikum. Kalau seandainya pada bejana tersebut ada hal-hal yang menjadikannya haram atau tidak boleh digunakan, barakallahu fikum, sebagaimana yang akan kita sebutkan, yaitu apabila dia terbuat dari emas dipakai untuk makan dan minum, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu hukum asal tersebut kembali kepada hadis yang dulu pernah kita sampaikan, wa masakata anhu fahuwa afun atau ma'fuun anhu. Kalau seandainya apa saja yang didiamkan di dalam syariat, maka itu dimaafkan. Begitu pula di dalam hadis yang juga pernah kita sampaikan, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan fala tabhatsu anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan engkau sia-siakan. Dan memberikan batasan-batasan, maka jangan engkau melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendiamkan dari beberapa perkara, semua itu adalah dalam rangka kasih sayang untuk kalian. Ghaironisyan falata bahatu anha. Sehingga oleh karena itu, jangan engkau mencari-carinya. Sehingga oleh karena itu, setiap hal yang didiamkan, nam, dalam perkara duniawi ini, hukumnya adalah boleh dan halal. Hukumnya boleh dan halal. Beda dengan ibadat. Beda dengan perkara ibadah. Hukum asalnya adalah tawakuf, diam. Atau bahkan bisa dikatakan hukum asalnya itu tidak boleh. Perkara-perkara ibadah. Kecuali di sana ada dalil perintah atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Dikarenakan ibadah ini adalah jalan yang menuju kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita tidak tahu atau tidak memiliki ilmu tentang sebuah perkara ibadah, maka tidak boleh kita melewati jalan tersebut atau melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hal ini. Nah, di antaranya adalah firman Allah, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang memberikan syariat kepada mereka dari agama ini, dari sesuatu yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan tapi maknanya ingkar. Istifham ingkari. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maknanya atau tujuannya adalah demi pengingkaran. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan syariat untuk mereka dari agama ini, dari sesuatu yang tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dalam perkara agama atau dalam perkara ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dengan cara atau kaifiyah yang mendapatkan izin atau mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dari mana izin dan persetujuannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya, atau Nabi Muhammad SAW memberikan contoh terhadapnya. Begitu juga hadis Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama ini. Nah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sa'iril isti'mal idha kana tahiratan mubahatan. Diperbolehkan untuk mempergunakan seluruh jenis bejana-bejana untuk baik untuk makan ataupun minum atau ke fungsi-fungsi yang lainnya apabila bejana tersebut adalah bejana yang suci dan boleh untuk dimanfaatkan walaupun mewah ataupun mahal harganya. Apabila barakallahu fikum dia suci dan boleh untuk dimanfaatkan, maka hukumnya adalah halal atau mubah. Naam. Barakallahu fikum. Sama saja apakah ukurannya itu kecil ataupun besar, atau dia itu mewah, kesannya mewah dan mahal, sama saja, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ini kita berbicara kepada bejananya. Kalaupun seandainya kita dilarang untuk menggunakan benda-benda yang mahal dan terkesan mubazir, barakallahu fikum, maka keharamannya itu bukan karena bejananya, akan tetapi karena israfnya kita berlebih-lebihan dalam perkara ini. Disebutkan di dalam ayat tentang Nabiullah Sulaiman, ya'maluna lahuma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kuduril rasiyat. Jin-jin tersebut bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendaknya, baik itu untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, monumen-monumen, piring-piring yang besar seperti kolam, wa kuduril rasiyat, dan kuali-kuali yang barakallahu fikum, yang tetap di atas tungkunya, tidak bisa diangkat saking besarnya, sehingga posisinya tetap di atas tungkunya. Barakallahu fikum. Ini bangsa jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, atas perintah Sulaiman, dan mereka tunduk kepada perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bagaimana syahidnya di sini adalah Nabiullah Sulaiman menggunakan bejana-bejana atau piring-piring yang besar dan diibaratkan di sini seperti kolam. Sehingga oleh karena itu sama saja, baik itu hukumnya besar ataupun kecil, hukumnya adalah halal. Naam, selama dia itu suci, barakallahu fikum, dan terbuat dari benda atau bahan yang diperbolehkan. Naam. Barakallahu fikum. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibaha. Kenapa hukumnya diperbolehkan? Dikarenakan naam, dia masih berada di garis hukum asal, yaitu al-ibahah. Wama ma'ada niyatadzahabi wal-fiddati. Selain dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini dilarang. Selain dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innahu yuhramul aklu wa syurbu fihima khasatan duna sa'iril isti'mal. Apabila bejana tersebut terbuat dari benda emas dan perak ataupun naam, bahan dasarnya bukan emas akan tetapi ada campurannya, hiasan-hiasannya, ukiran-ukirannya dan dilapisi oleh emas atau perak. Sama saja. Maka kita diharamkan untuk makan dan minum menggunakan benda-benda ini. Baik itu dalam bentuk gelas, piring, barakallahu fikum, dengan tujuan makan dan minum. Tidak diperbolehkan. Kecuali kebutuhan atau kegunaan-kegunaan yang lain. Nah, kegunaan-kegunaan yang lain. Kegunaan untuk makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Apabila terbuat dari emas dan perak atau ada enam hiasan-hiasan atau lapisan-lapisan emas, walaupun hanya sedikit. Nah, tidak diperbolehkan dengan kegunaan apa? Untuk makan dan minum. Adapun kegunaan-kegunaan yang lain itu diperbolehkan. Hanya sebatas wadah untuk tempat air atau hanya sebatas untuk hiasan, tidak dipakai. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini hukumnya boleh dan halal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lakum fid dunya fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dari bejana-bejana adh-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Janganlah kalian makan dari bejana emas dan perak. Dan juga jangan kalian makan darinya, dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak itu untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kufar di dunia ini. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Nah, kalian diperbolehkan hanya di akhirat saja. Adapun di dunia, ini hanya untuk orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Dan adapun kita tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam." Orang yang minum dari wadah perak, naam fiddah. Orang yang minum dari wadah perak, maka perutnya akan diputar-putar di dalam perutnya api jahannam. Nah, di dalam perutnya akan diputar-putar api jahanam. Ini ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat keras. Sehingga perbuatan ini termasuk minal kabair, termasuk dari dosa besar. Makan menggunakan piring dari emas, minum menggunakan gelas dari perak atau emas. Nah, hukumannya apa atau ancamannya apa dari syariat ini? Akan diputar-putar api neraka, api jahanam di dalam perutnya. Nah, menunjukkan bahwa ini termasuk dari kabairid dzunub. Para ulama mengatakan definisi dosa-dosa besar kabairid dzunub, barakallahu fikum, di antaranya adalah apabila ada ancaman yang keras. Ada ancaman yang keras bagi pelaku perbuatan tersebut. Maka perbuatan tersebut termasuk dari dosa-dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Nabi menyebutkan adanya ancaman yang sangat keras. Nah, api neraka diputar-putar di dalam perutnya. Barakallahu fikum. Nah, apa faedah kita mengetahui ini adalah dosa besar dan dosa kecil? Nah, kalau dosa besar, syarat dari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan taubat. Nah, harus dia bertaubat dari perbuatan tersebut, meninggalkan, menyesal, dan berazam, beritikad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun dosa-dosa kecil, nah, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa-dosa kecil tersebut dengan banyak cara. Di antaranya adalah dengan fadailul a'mal, dengan melakukan kebajikan-kebajikan, baik itu wudu, salat berjamaah. Naam, di antaranya adalah orang yang berwudu. Naam, dengan wudu yang sempurna, maka setiap tetes yang menetes dari tubuhnya itu membersihkan dosa-dosa yang dia miliki. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan setiap dosanya, yakni dosa-dosa kecilnya. Sawairudzunub. Adapun kabair harus dengan taubat apabila ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa hadza nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal. Maka di dalam hadis ini terdapat nas, terdapat dalil, nam tentang keharaman makan dan minum menggunakan barakallahu fikum benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Nah, beda dengan fungsi-fungsi yang lainnya, seperti fungsinya hanya sebatas wadah air, bukan untuk makan, hanya dijadikan sebagai baskom. Nah, atau hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan dan yang lainnya. Nah, maka fungsi-fungsi yang seperti ini tidak mengapa. Hanya saja kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang dilarang adalah fungsi makan dan minum. Fadalla ala jawazi isti'maliha fit thahara. Sehingga bejana yang terbuat dari emas dan perak diperbolehkan apabila fungsinya adalah untuk thahara, untuk berwudu, untuk dijadikan sebagai baskom yang dia gunakan untuk berwudu. Naam. Wan nahyu amun yatanawalul ina al-khalis awil mumawwah bidzahabi awil fiddah. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa larangan dalam hal ini makan dan minum menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Naam, larangannya ini umum, mencakup semua jenis bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Sama saja apakah dia itu emasnya itu murni, 100% murni, emasnya. Atau hanya sebagian, atau hanya ukiran-ukirannya saja yang terbuat dari emas. Atau hanya dilapisi sedikit dari emas atau perak, sama saja. Dilarang. Awil ladzi fihi syai'un minadz dzahabi wal fiddah, atau padanya ada sedikit benda emas dan perak, sama saja dilarang. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, disebutkan juga bahwa perbuatan ini adalah perbuatannya orang al-khuyala, orang-orang yang barakallahu fikum, mereka-mereka yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Sehingga oleh karena itu, Nabi mengatakan itu adalah milik mereka di dunia ini. Adapun hal demikian tersebut, benda-benda tersebut untuk kita, tapi di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua, hukmu isti'malil ina al-mudabbab bidzahabi wal fiddah. Hukum menggunakan wadah-wadah atau bejana-bejana yang mana ada sambungan yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, emas bejananya pecah. Nah, barakallahu fikum, piringnya misalnya pecah. Kemudian dia untuk menyambungnya dia menggunakan perak. Nah, untuk menyambungnya dia menggunakan perak atau emas. Apa hukum dari benda tersebut untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk makan dan minum? Nah, barakallahu fikum. Idza kanatid dabbatu minadz dzahabi haruma isti'malul ma' ina mutlaqan. Apabila sambungannya tersebut terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Tidak diperbolehkan. Yakni kemanfaatan untuk makan dan minum. Dilidukhulihi tahta umumin nas. Dikarenakan perkara ini masuk di dalam kategori hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, innama yujar jaru fi batnihi naru jahannam. Nanti di akhirat, api akan diputar-putar di dalam perutnya. Api jahanam, bukan api yang ada di dunia ini. Nah, kalau api jahanam itu berkali-kali lipat. Nah, baranya saja apabila ditaruh di telapak kaki, otak bisa mendidih. Nah, ditaruh di telapak kaki sebagaimana disebutkan tentang pamannya Nabi SAW. Dia mendapatkan hukuman yang paling ringan di dalam an-nar dikarenakan dia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Naam, hanya untuk hanya mendapatkan keringanan, dan itu pun api ditaruhkan di telapak kakinya mengakibatkan otaknya mendidih. Lalu bagaimana? Naam, perutnya diputar-putar api jahanam di dalam perutnya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, hukumnya haram, termasuk dari kabairu dzunub. Sekarang pembahasan kita, apabila inak tersebut ada sambungannya terbuat dari emas dan perak, sambungannya ini untuk menyambungnya itu terbuat dari emas dan perak. Apabila terbuat dari emas, maka hukumnya haram sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Amma idza kanatid dabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malil ina. Akan tetapi apabila sambungannya itu terbuat dari perak. Naam. Sambungannya terbuat dari perak. Dan itu pun sedikit. Gak banyak, sedikit. Naam. Maka tidak mengapa kita memanfaatkan barakallahu fikum bejana tersebut untuk makan dan minum. Tidak mengapa. Nah, jadi perak yang digunakan hanya sebatas untuk menyambung saja. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Mungkin kalau kita zaman sekarang ya, kalau rusak ya tinggal dibuang. Naam, beli baru. Naam, zaman dahulu yang benda-benda seperti ini berharga. Naam. Sehingga masih bisa dimanfaatkan, kalaupun rusak diupayakan untuk diperbaiki. Di antara cara memperbaikinya adalah disambung dengan perak. Dan yang seperti ini diperbolehkan baik digunakan untuk makan ataupun minum. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. In kasara qadhu Rasulillah qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Naam. In kasara, pecah atau patah bejana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan untuk alat menyambungnya, alat untuk menyambung bejana tersebut menggunakan bahan dari perak, silsilatan min fiddah. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa perbuatan ini halal dan diperbolehkan. Nah, al-mas'alatu tsalitsah. Akan tetapi dengan syarat itu hanya digunakan untuk sambungan, dia itu sedikit, dan barakallahu fikum terbuat dari perak, sambungannya itu terbuat dari perak. Kemudian yang keempat, apabila di situ ada kebutuhan. Nah, apabila di situ ada kebutuhan. Nah, pembahasan yang ketiga pada bab yang kedua ini, aniyatul kuffar. Lalu bagaimana sekarang tentang wadah-wadah yang dimiliki oleh orang kufar, piring, gelas, sendok, bahkan barakallahu fikum, bejana-bejana yang dimiliki oleh orang-orang kufar, apakah boleh kita memanfaatkan benda-benda tersebut? Kembali kepada hukum asal sebagaimana yang disebutkan tadi, al-aslu fi aniyatil kufar al-hillu. Hukum asal dari bejana-bejana orang-orang kufar itu adalah halal, boleh. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui tentang kenajisannya, maka la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha, maka tidak boleh untuk dimanfaatkan kecuali setelah dibersihkan, setelah dicuci, dibasuh. Naam. Barakallahu fikum. Al-kuffar di sini umum. Orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ini umum. Baik itu kafirnya itu kafir yang dihalalkan sesembelihannya seperti orang-orang An-Nasara wal Yahud, orang-orang Nasrani dan Yahudi, ataupun orang-orang kufar yang tidak dihalalkan sesembelihannya. Naam, orang-orang musyrikin, Al-Budhiyin. Naam. Barakallahu fikum. Ubadul Asnam, para orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Nah, sama saja. Nah, adapun tentang ahlul kitab al-Yahud wan-Nasara, makanannya saja dihalalkan. Nah, sesembelihan mereka saja dihalalkan, apalagi tentunya bejana-bejana mereka juga suci dan halal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Makanan atau sesembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal untuk kalian, dan makanan kalian pun juga halal untuk mereka. Sesembelihan kalian juga halal untuk mereka. Yang dimaksud dengan makanan ta'am di dalam ayat ini, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, adalah nam dzabaihahum, sesembelihan mereka. Nah, sesembelihan mereka halal. Nah, mana dalil, apa dalil tentang kehalalan atau kebolehan bagi kita untuk menggunakan aniyah, bejana yang dimiliki atau bekas miliknya orang-orang kufar? Masuk di dalamnya pakaian juga. Nah, masuk di dalamnya pakaian juga. Pakaian-pakaian, baju-baju bekas milik orang-orang kufar. Seperti di pasar-pasar loak itu. Nah, kebanyakan dari luar negeri yang notabene adalah dari orang negeri-negerinya orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya apa? Tadi disebutkan bahwa kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Yaitu segala hal yang ada hukumnya adalah suci. Nah, kecuali kalau diketahui tentang kenajisannya. Dalilnya ada adalah firman Allah tadi, huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi. Nah, termasuk padanya bekas-bekas bejana pakaian ahlul kitab. Pakaian atau bejana orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, adapun hadis sebagaimana yang disebutkan di sini, li hadithi Abi Sa'labah al-Khushani, qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli al-kitab afanakulu fi aniyatihim. Abu Sa'labah al-Khushani, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya kami tinggal di tengah-tengah ahlul kitab. Apakah boleh bagi kami makan dari bejana-bejana mereka? Kemudian Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha illa antajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Janganlah kalian makan dari bejana-bejana tersebut, kecuali kalian tidak mendapati selain dari bejana mereka. Maka apabila kalian tidak mendapati selain dari bejana mereka, basuhlah bejana tersebut, kemudian makanlah dari bejana tersebut. Hadis ini dikatakan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Apabila kita mengetahui bahwa ahlul kitab yang dimaksud adalah orang-orang yang terkenal dan terbiasa dengan benda-benda najis, biasa makan hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, karena statusnya sudah bangkai, yang namanya bangkai itu najis. Atau memakan hewan-hewan yang sudah dasarnya najis dan kotor, seperti khinzir dan kalbun, anjing, atau binatang-binatang najis yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Kalau seandainya secara jelas diketahui bahwa mereka terbiasa dan tidak lepas dari benda-benda najis tersebut, maka baru dalam hal ini kita menggunakan hadis ini, yaitu kita mencari bejana-bejana yang lain. Apabila kita tidak mendapati kecuali hanya bejana milik mereka, maka tidak mengapa, akan tetapi basuhlah terlebih dahulu, kemudian manfaatkanlah. 6. Barakallahu fikum. Amma wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasa fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun apabila tidak diketahui tentang kenajisannya, yang mana sama-sama diketahui bahwa walaupun mereka itu orang-orang kufar, tapi mereka itu adalah vegetarian misalnya. Nah, enggak biasa makan-makan daging ini. Makan bangkai-bangkai najis ini enggak biasa. Barakallahu fikum. Nah, maka tidak mengapa tanpa kita basuh menggunakan piring-piring atau gelas-gelas mereka. li'annahu thabata 'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma' lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikatin. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau dan para sahabatnya bahwasanya beliau mengambil air untuk berwudu dari wadah miliknya seorang wanita musyrikah. Nah, beliau berwudu dari bejana miliknya seorang wanita musyrikah, seorang wanita musyrik. Nah, tanpa dibasuh dan dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mungkin ketika itu beliau paham dan tahu bahwa wanita ini jauh orang yang bersih dan tidak diketahui bahwa dia barakallahu fikum dekat dengan benda-benda. Nah, barakallahu fikum. Jadi dari pembahasan ini kita mengambil sebuah hal penting juga bahwa setiap yang disentuh oleh orang-orang kufar itu suci. Nah, setiap benda yang bersentuhan dengan orang-orang kufar itu suci. Nah, orang-orang kufar, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka najis di sini adalah maknanya maknawi, bukan jasadnya atau fisiknya, akan tetapi akidahnya, keyakinannya. Barakallahu fikum. Adapun fisiknya dan apa saja yang bersentuhan dengan mereka, barakallahu fikum, maka hukum asalnya adalah suci. Nah, tidak seperti orang-orang khawarij. Nah, orang-orang khawarij yang menganggap orang-orang kufar itu adalah najis, bahkan lebih dari itu orang-orang yang berseberangan secara keyakinan dengan mereka itu adalah najis, dan apa yang dekat dengan mereka dan bersentuhan dengan mereka itu adalah najis, kata mereka. Wal iyadu billah. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.